فألم نشرفنا شلون بمثل هذه الدعوة المناسبات نوينا تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع ثم إلى رسنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى رسول الحبيب محمد بن حسين بن شاه الحبشي ورسول المغفر وتلمذاته ومشيهم أجمعين الفاتحة جزاكم الله سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa kumpul bareng, duduk bareng di tempat ini. Semoga insyaallah duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini mendatangkan rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diterima semua amal ibadah kita oleh Allah dan diberikan kepada kita balasan yang sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Fathul Ilah. Mudah-mudahan kita dapat banyak manfaat daripada kitab ini insyaallah. Wa qala radhiyallahu anhu wa yambaghi wa yata'akkadu 'ala ahli al-ilmi ayyubalighu fi nashrihi wa idha'atihi wa badlihi wa ta'limihi li jami'il muslimina. Dan perkataan daripada Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab Fathul Ilah beliau mengatakan sangat ditekankan dan harus dipentingkan bahwasanya kepada semua ahlul ilmi, orang yang berilmu, ayyubalighu maksimal di dalam nasrihi menyebarkan ilmu, wa idha'atihi menyiarkan ilmu, wa badlihi memberikan ilmu, wa ta'limihi mengajarkan ilmu, li jami'il muslimina kepada seluruh orang yang beragama Islam. A'ni ilman nafi'a likulli ahadin min ahli Islam. Terus ilmu itu yang dimaksud ilmu apa? Apa ilmu matematika, apa ilmu biologi, apa ilmu tata rias mungkin? Bukan, yang dimaksud adalah ilmu yang bermanfaat bagi setiap orang yang beragama Islam. Wa ma'lumun, dan sudah kita ketahui bersama, annal insana la yuladu 'aliman bi syar'i. Sesungguhnya manusia tidak terlahir dalam keadaan ngerti terhadap hukum syariat. Ada yang baru lahir langsung hafal syaratnya wudu. Nah, mungkin ada, nek sampai ada ngungkuli nabi wi berarti. Sekelas nabi hebat itu berarti. Nah, manusia itu lahir enggak tahu apa-apa. Tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan alim terhadap urusan syariat. Wa innama, hanya saja yajibu tablighu ala ahli ilmi, wajib untuk orang yang berilmu untuk menyampaikannya. Wa kullu man ta'allama mas'alatan wahidatan, dan barang siapa yang sudah mempelajari satu pokok pembahasan dari ilmu, fahuwa min ahli ilmi biha, maka dia sudah mendapatkan gelar ahlul ilmi di dalam masalah itu. Wa kullu amiyin arafa syurutus shalah, setiap orang yang awam yang dia ngerti syaratnya salat, fa alaihi, maka wajib bagi dia ayu arifa ghairahu, mengajarkannya kepada selainnya. Wa illa, kalau tidak, fahuwal syarikun fil itsmi, kalau enggak dia lihat orang sholatnya tidak benar, padahal dia ngerti, dia tidak ngajari, maka dia syarikun fil ithmi, dosanya ditanggung bareng-bareng. Walaysa lil insani ayak udha fi baitih, dan tidak boleh bagi seseorang untuk duduk aja di rumahnya. Wala yakhruj ilal masjid, enggak mau ke masjid. Kenapa? Li'annahu, karena dia melihat yaron nasa la yuhsinuna shalah, dia melihat manusia kok enggak benar salatnya. Terus daripada aku ke masjid salatnya enggak benar, bebek aku tak di rumah. Bal idza alima dzalik, ketika dia menyaksikan itu, wajib alaihil khuruj li ta'limi wan nahyi, maka dia wajib untuk keluar ke masjid untuk memberikan ilmu dan mengajarkan ilmu dan melarang semua perbuatan yang kurang benar. Intinya dari dua paragraf ini, yuk kita pelajari dulu. Setiap orang yang punya predikat ahlul ilmi. Ahlul ilmi itu gimana? Orang yang punya ilmu. Sudah belajar, mungkin ada yang ikut kursus persolatan mungkin yang 2 tahun yang lalu gitu, enggak salah. Tahun 2013 masih ingat ya. Itu belajar fardu rukun-rukunnya wudu. Kok apal rukun-rukunnya wudu? Niat, basuh wajah, bagiannya wajah ya apal. Tangan, bagiannya tangan ya apal. Mengusap kepala ya mudeng. Membasuh kaki juga paham. Setelah itu tertib ya juga paham. Maka khusus bab furudul wudu, rukunnya wudu, dia sudah jadi orang yang berilmu di bidang itu. Terus gimana? Ya dia harus nyampaikan ilmunya. Kalau dia lihat orang wudu enggak benar, mungkin keliru, rambut dulu baru tangan. Lah dia ngajari. Wajib untuk menyampaikan dan wajib untuk ngajari. Kenapa? Untuk bab itu dia sudah jadi ahlul ilmi. Cuma lah semangat ngajar itu harus ada, cuma jangan kebablasan. Baru bisanya rukun wudu, terus kok ngajarnya bab kurban misalkan, ya ngawur akhirnya. Sudah ngaji bab korban, ngajar bab korban boleh. Baru ngaji rukun wudu, ya ngajar rukun wudu. Baru ngaji umpama syaratnya sholat, ya ngajar tetap, tapi syaratnya sholat. Baru ngaji mungkin tata cara puasa, ya ngajar boleh, tapi ya tata cara puasa tadi itu. Nah, orang kalau sudah dapat ilmunya, ngajarkan itu bagus. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwasanya ketika kita tuh melihat ada satu kesalahan yang terjadi secara umum, maka kita tuh punya tugas untuk nyampaikan. Nah, tapi nyampaikan itu juga ada ilmunya. Makanya yun ngapunten, saya kalau kadang-kadang salah dalam penyampaian, ya mungkin karena saya kurang ilmunya. Karena nyampaikan itu kalau caranya pas, masuknya di hati juga enak. Kita punya tetangga. Punya tetangga umpama main rebana malam. Mesti ya berisik, keganggu ya kan. Kita mau negur. Bahasa teguran pertama, jangan main rebana, berisik. Bahasa yang kedua, mainnya besok siang ya. Di hati lebih enak yang mana? Bahasa yang kedua. Makanya nyampaikan itu juga ada ilmunya. Nah, kita kalau mau ngajak orang, untuk ngajari orang, itu juga ada ilmunya yang pas. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, kedua cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, adalah pemimpin pemuda penghuni surga beliau. Itu pernah suatu ketika lihat ada orang wudhunya tidak benar. Orangnya tua, beliau masih kecil. Bingung, waduh mau negur gimana ini. Akhirnya punya ide. Tolong saya mau wudhu, coba kamu koreksi ya. Mungkin wudhuku ada yang salah, ngomong gitu sama kakaknya. Terus yang adik wudhu, yang orang yang tua tadi ngelihat, saya salah, yang benar anak ini tadi. Paham, langsung datangi, benar-benar kamu ini cucunya Rasulullah. Saya tadi salah, enggak paham, tapi kamu ingetin dengan cara yang begitu halus. Nah itu caranya ngingatkan itu, ada triknya, ada caranya. Umpama mungkin bisa jadi gini, ada satu kekeliruan. Saya pernah ngisi pengajian di satu daerah. Satu daerah itu semua mayit enggak ada yang dihadapkan ke arah kiblat kalau dikubur. Padahal urusan jenazah ini kan fardu kifayah ya. Kalau enggak beres satu, semuanya juga kena dosanya. Jadi mayit itu pokoknya asal dicemplungno mau ngadep kiblat atau enggak ngadep kiblat, enggak peduli dah. Sudah disampaikan tuh dan, dari dulu sudah gini, nggak apa-apa, jangan dirubah-rubah lagi, nanti repot. Saya punya teman di sana, dia mau bilangi gak enak. Kalau dibilangi ngeyel. Nah caranya waktu itu, saya diundang ngaji ke sana, acara yasinan. Setelah itu aku, saya bingung, acara yasinan kok isinya tanya jawab. Acara yasinan isinya tanya jawab. Setelah itu dia tanya, gimana hukumnya begini? Lalu saya nerangkan apa adanya. Enggak tahu, enggak ada niatan untuk nyampaikan itu semestinya. Saya nerangkan apa adanya. Setelah itu baru yang lainnya paham. Setelah yang lainnya paham, ketemulah di baru saya diceritai. Kemarin itu saya sengaja nanya, kenapa? Karena daerah sini masih banyak yang model begitu. Pernah juga ngisi di satu daerah. Mayoritas di daerah itu makan riba semuanya. Ngeri makan riba. Yang namanya anakan duit itu doyane ora mau pokoknya. Udah, itu dikit-dikit riba. Ketika saya ngaji di sana, ngaji pada acara Khatmul Quran, itu di BCI. Apa, tolong sampaikan bab riba, di sini masih banyak yang makan riba. Dia kan benar kan, tujuannya mau taklim, mau ngajari tapi lewat orang lain. Ya benar, alhamdulillah. Cerita kita sampaikan tentang bab riba, riba itu begini, akibatnya begini. Orang itu kalau sudah urusan sama kerjaan, suruh cari yang benar-benar halal. Kenapa? Duit haram masuk ke dalam dirinya, dirinya jadi orang yang gampang maksiat. Duit haram masuk ke anaknya, anaknya jadi maksiat. Duit haram masuk ke istrinya, istrinya jadi maksiat. Man akalal halal atau ajawarihu sya'a am aba. Yang makannya halal, tubuhnya diajak taat enteng. Entah dia mau taat, entah dia gak mau taat, jadinya taat. Mungkin kita pernah ngalami, mau maksiat, tahu-tahu dibuat sama Allah, gak bisa sampai akhirnya malah berbuat taat. Umpama, mau apel ke rumah pacarnya, sudah dandan nyetil, wah, minyak rambut kalau perlu habis 3 botol sudah. Sampai rambutnya kelimis, metu busane nek perlu. Perjalanan di tengah jalan kena hujan, akhirnya menggok ke masjid salat isya berjamaah di masjid. Setelah itu ternyata enggak jadi berangkat, pulang ke rumah. Loh, ini kok sampai terjadi mau maksiat kok jadi menggok taat? Mungkin yang dia makan sebelumnya halal. Yang dia makan sebelumnya halal, tapi yang model begini jarang. Yang sering terjadi mau taat menggoknya ke maksiat. Mau ke masjid ngelirik, ada perempuan yang mungkin pakaiannya masya Allah ngelirik. Waduh, kok ketok ya apa emang. Mau ke masjid, lihat ada warung buka, enggak jadi ke masjid, malah marung umpama. Nah itu mungkin yang dimakan ada yang haram. Orang itu suruh begitu, kalau untuk urusan kerjaan itu suruh milih yang benar-benar halal. Yang benar-benar halal, kenapa? Karena itu untuk makanan keluarganya, untuk makanan anak dan istrinya. Sudah, ketika kita cerita tentang riba, subhanallah. Selesai ceramah, saya didatangi sama satu orang, mukanya itu wis persis kayak orang yang galau pol. Nanya, pertanyaannya sampai terenyuh lah. Caranya mensucikan harta yang kena riba bagaimana? Jadi benar-benar dia mau meninggalkan perbuatan riba. Ya ada caranya gimana? Tadi itu perbuatan ribanya di stop dulu, utang-utang yang berhubungan dengan riba dikembalikan kepada yang berhak. Itu yang tercampur, ya diusahakanlah banyak sedekahnya sebagai pengganti daripada ribanya. Pasti gak mungkin kalau kita tuh hidup pengen megang yang halal-halal dok, pasti hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang ada yang nanya begini, Bib, zaman sekarang ini zaman rusak. Mau menghindari riba ya susah. Dikit-dikit kan kita riba. Gimana? Memang kalau kita lepas dari riba 100% susah. Ini zaman sebagaimana yang disampaikan sama Nabi, di akhir zaman akan ada suatu zaman itu semuanya akan jadi pemakan riba. Kalau dia enggak makan riba secara langsung, kena debunya riba. Mesti keserempet. Jadi zaman sekarang ini sudah, uang kertas itu kan sudah nyerempet macam-macam itu, utang dari bank dunia, pakai bunga dan macam-macam kan. Pokoknya kan repot lah pokoknya. Itu gimana ketika kita menyikapi itu? Ya, yang terpenting, pertama jangan kita jadi pelaku langsung daripada akad riba itu sendiri. Kemudian yang kedua, usahakan benar-benar megang agama. Akhir zaman ini megang agama, al-mutamassik bidin, orang yang megang agama itu, kalqabit al-jamroh, seperti orang yang megang bara api. Bara api itu kalau dipegang panas. Tapi kalau dilepas, bahaya. Dirinya kebakar, anak istrinya juga bisa ikut kebakar. Nah, terus ya, kalau kuat megang bara api gimana? Falahu ajrumi ati syahid, dapat pahala seperti 100 orang yang mati syahid. Ini khususnya untuk orang yang hidup di akhir zaman. Istiqomah jaga, enggak mau dah. Pokoknya sekalipun akhir zaman ya tetap yang namanya lihat perempuannya bukan mahram ya usahakan nunduk. Ya namanya akhir zaman tetap kalau waktunya hajatan ya tetap pakai kerudung. Kalau waktunya kerja tetap cari kerja yang halal. Waktunya sholat ya tetap ngerjakan sholat apapun resikonya. Nah, yang megang agama seperti ini sekalipun memang kayaknya susah, tapi jangan khawatir, pahalanya 100 orang yang mati syahid. Susahnya di awal, tapi bahagianya insya Allah langgeng dunia akhirat. Bebas macam-macam ini. Nah, pokoknya orang yang ngerti ilmu, maka dia punya satu tuntutan untuk menyampaikan ilmu. Tapi ya tadi, ilmu yang sudah dia ketahui, kalau yang belum dia ketahui, jangan aneh, jangan macam-macam. Nah, yang sampaikan yang sudah kita ketahui. Kata Nabi Isa alaihi salam, man ta'allama, orang yang belajar, wa amila, ngamalkan, usaha untuk mengamalkan ilmunya, wa allama, dan mengajarkan ilmunya, yud'a adziman fi malakuti samawat, dia dapat predikat manusia agung di langit. Di langit aja diagungkan oleh Allah, apalagi nanti dia ada di bumi. Salah satu guru saya, ya orang yang dakwah bareng sama saya, itu pernah cerita, saya ngisi pengajian acara hall di Temanggung. Itu waktu mau masuk ke kampungnya itu, yang ngarak motornya ratusan. Yang ngarak motor ratusan, banyak motornya. Padet itu jalan. Setelah itu, begitu sampai ke areal hall, semua pintu rumah itu dibuka. Sampai guru saya nanya, ada apa ini? Kok hebat benar orang ini? Pintu rumah dibuka, tujuannya apa? Pintu rumah semua itu dibuka, masyarakat di kampung itu, hari itu masak, dibuat prasmanan, siapapun yang masuk ke rumahnya makan di situ. Hari itu dok, besok ya jangan. Cuma hari itu masuk ke sana makan sepuas-puasnya. Masuk ke sana makan sepuas-puasnya, makan yang banyak. Setiap rumah, buka rumahnya khusus untuk dimasuki tamu-tamu hall untuk makan di sana. Ya, guru saya nanya, ini yang di hall hebat benar. Amalannya apa? Kok hebat cokek begini? Ternyata yang di Holi pondok enggak punya. Madrasah diniyah pun juga kelihatannya juga enggak istimewa-istimewa banget. Cuma keistimewaannya satu. Tiap hari keliling naik sepeda ngajari orang-orang usholi caranya niat sholat. Sepele apa enggak? Ngajari orang-orang usholi caranya niat sholat. Lah karena itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di langit diagungkan, apalagi ada di bumi. Loh, caranya Allah mengagungkan hamba-Nya itu bukan terus nanti setelah jenengan ngajar terus duitnya banyak, bukan begitu. Caranya Allah mengagungkan itu, yang pertama, bisa jadi hidupnya dibuat tenang. Hidupnya enak. Bangun tidur senang. Nyari duit itu kok kayaknya ya ndak ngoyo. Nyari duitnya ya enak, ndak ngoyo. Kemudian setelah itu kerjaannya pun juga mungkin dapatnya enggak seberapa, tapi hatinya itu tenang. Terus caranya Allah mengagungkan seseorang bisa juga dengan cara jadikan untuk amal soleh semangat. Enggak gampang loh itu. Untuk amal soleh semangat. Ada kenikmatan untuk beramal soleh, itu ciri-ciri orang yang mulia itu. Berangkat subuh, setelah subuh di masjid ya semangat. dalam kok ada jalannya semangat senang. Nah, kemudian caranya Allah mengagungkan seseorang juga bisa dengan cara orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala jadikan mungkin dianya ya biasa, tapi nanti anak-anaknya akan menjadi orang yang luar biasa. Contoh Siti Hajar. Hebat apa enggak Siti Hajar kemarin Jumat yang diceritakan sama Pip Novel, luar biasa. Siti Hajar itu luar biasa. Bagaimana keteguhan hatinya, bagaimana yakinnya sama Allah, luar biasa. Ditinggal di satu tempat, ditinggal di Mekah waktu itu, enggak ada apa-apa. Ketika taruh sama Nabi Ibrahim, nanya, saya mau ditinggal di sini. Ini tempat air enggak ada, batu juga enggak ada, pasir semuanya. Kemudian pohon tumbuhannya juga enggak ada. Kok ditinggal di sini? Ini unsur kehidupan ini. Kita kalau membangun rumah butuh batu. Kalau mau makan butuh ada minimal ada tumbuhan atau hewan. Kalau mau minum butuh air. Ini enggak ada semuanya. Ditinggal di tempat yang seperti itu. Setelah itu ketika tahu itu perintah Allah, yakin ya sudah, kalau yang nyuruh Allah enggak mungkin disia-siakan sama Allah. Hidup kan akhirnya karena dari situ muncul mata air, maka burung-burung itu datang semuanya. Ya, di daerah padang pasir itu burung itu pasti terbang menuju ke daerah yang di situ ada airnya. Lah, yang musafir-musafir lihat seperti itu, dulu kan orang enggak punya tempat tinggal khusus kan, itu tempat tinggalnya kalau musim dingin ya cari tempat yang panas, kalau musim panas cari tempat yang dingin, pokoknya cari sing poke golek sing penak. Ya, mungkin kalau musim panas tang mangu, musim dingin balik Solo lagi. Ya tempat yang enak. Ketika lihat tuh ada mata air dekat sini. Ini suku Jurhum, suku yang terkenal pinter, datang ke sana. Ketika lihat mata air punyanya perempuan itu, ya kalau mau minum ya minimal ngasih apalah. Akhirnya ngasih buah, ngasih macam-macam, sampai akhirnya jadi satu kota yang barokah. Yang mana Siti Hajar dan Nabi Ismail dibalas sama Allah dengan berbagai macam kemuliaan. Anaknya Siti Hajar Nabi Ismail jadi seorang nabi, dan cucunya Nabi Ismail yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Tadi di caranya Allah mengagungkan seseorang, karena bukan hanya orang yang diagungkan sama Allah, sampai keturunannya pun juga diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian seperti kisah Hannah. Hannah itu punya suami namanya Imran. Hannah ini ketika hamil nazar. Ya Allah, anakku ini aku nazarkan jadi milikmu ya Allah. Berani? Ibu-ibu kalau ada yang niru, anaknya ceprot langsung jadi miliknya Allah. Maksudnya apa? Tidak usah bakti sama orang tuanya, yang penting ngabdi sama Allah, tinggalnya di masjid. Wah, Hannah senang. Niatnya kan baik kan? Punya anak, anaknya perempuan, Maryam namanya. Wah sedih. Ngomong walaisa dzakaru kal unsa, ya Allah, anak laki-laki tidak sama dengan perempuan. Anak perempuan itu ibadahnya terbatas. Ada mungkin masa menstruasi, haid, enggak bisa ibadah. Ada mungkin kalau mau keluar juga enggak segampang yang laki-laki, ibadah juga enggak sekuat yang laki-laki. Padahal ini anak aku nazarkan untukmu ya Allah. Akhirnya anak itu tinggal di Baitul Maqdis, anak perempuan itu jadi wanita yang termasuk wanita termulia, Siti Maryam, dan punya anak, cucunya Hannah berarti, seorang nabi yaitu Nabi Isa alaihi salam. Itu caranya Allah mengagungkan seseorang itu dengan cara seperti itu. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang nulis kitab ini. Contoh yang paling jelas saja yang nulis kitab ini. Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini beliau dulu orang biasa, bukan orang ulama, bukan. Orang biasa. Setelah itu kok awalnya beliau kok jadi sampai jadi ulama itu gimana? Beliau jatuh cinta. Senang sama seorang perempuan. Datengin ke sana dilamar. Lah mertuanya, calon mertuanya ini ulama. Ketika lihat yang minta orang biasa ditolak, enggak mau. Anak perempuanku ini ya buat ulama juga ya, buat ustaz juga, maksud aku kasihkan sama kamu yang orang biasa enggak tahu apa-apa. Dengar ucapan itu langsung, oh sudah, kepergi keliling satu kota ke kota yang lain, ke kota yang lain, ke kota yang lain. khusus untuk cari ilmu. Pulang ke kotanya jadi orang luar biasa, muridnya banyak. Sampai mertuanya ini yang pernah nolak kirim surat, maaf wahai Ustaz Muhammad bin Husain, saya kalau perlu pengen jadi muridmu privat, mau ngaji nahwu, nggak salah, mau ngaji kitab nahwu privat sama kamu, boleh enggak? Dulu nolak loh ini, sekarang malah kepengen jadimu murid. Ketika beliau terima surat itu, waktu itu ada pamannya di situ, pamannya yang mau ngelamar kan waktu itu. Loh, ini yang waktu itu nolak kamu, sudah yang balas tulisannya aku. Dan tulis, saya pamannya Muhammad bin Husain. Dulu kamu kan nolak kok, sekarang kamu minta jadi muridnya gimana? Kirimkan suratnya. Ngomong lagi, balas lagi. Ya dulu aku benar, dia kan belum paham ilmu. Sekarang kan dia sudah paham ilmu. Sekarang kalau dia minta anakku yang mana aku kasih ke dia. Nikahnya gratis, gak usah pakai duit lamaran. Gak usah pakai mikir apa-apa, wis tak biayai semuanya. Asalkan dia nikah sama anakku. Itu beliau Habib Muhammad bin Husain ini. Dakwahnya luar biasa. Ketika masuk satu daerah, ketika beliau nikah sama ibunya, emang istrinya, yang ibunya Habib Ali Al-Habsyi Habib Malik Simtud Duror, ketika nikah itu ngelamar pagi, malam nikah, besok pagi langsung dibawa istrinya untuk keliling dakwah. Ngelamarnya pagi, belum kenal ini. Ngelamarnya pagi, malamnya nikah, besok paginya sudah dibawa keliling dakwah. Masyarakat satu kota geger semuanya. Wah, ini ngelanggar adat, kesian anaknya, dilamar pagi, malam nikah, besok dibawa pergi, nanti kalau enggak betah gimana? Kan biasa kan model begitu. Itu kan pergosipan sosial itu dari zaman dulu sampai sekarang sudah. Ini zaman dulu sudah ada, sekarang istiqomah. Masalah pergosipan sosial bagi seluruh rakyat dunia, bukan cuma Indonesia. Akhirnya ketika dakwah ini Habib Muhammad bin Husain, ketika dakwah masuk satu daerah, dakwah masuk ke orang-orang yang awam, ngajari sholat. Istrinya ngajari perempuan, beliaunya ngajari laki-laki. Istrinya punya murid perempuan umur 90 tahun, belum pernah ngerti caranya sholat. Diajari mulai wudu, mulai kemudian caranya sholat. Seminggu setelah belajar, perempuan yang umur 90 tahun ini mati dalam keadaan sujud. Kira-kira dakwahnya berhasil enggak? Menyebabkan orang meninggalnya husnul khatimah. Apa yang lebih nikmat daripada itu? Nah itu. Akhirnya beliau ini karena dakwahnya semangat, punya guru namanya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang nulis kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik ini di pondok-pondok yang ada di Nusantara ini banyak yang baca lah. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika lihat muridnya ini dapat tugas dakwah semangat, langsung angkat tangan doa, ya Allah, ini anak orang semangat dakwah, jadikan keturunannya orang-orang yang manfaat. Punya anak Habib Husain bin Muhammad bin Husain, ulama besar di Mekah, gurunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Saya baca di kitab Fawaidul Janiyah karya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadangi, itu juga menyebutkan sanadnya beliau ngaji ilmu kaidah fikih juga sambungnya ke Habib Husain bin Muhammad bin Husain. Punya anak juga di Hadramut, Ali bin Muhammad bin Husain, nulis kitab Malik Simtud Duror, dibaca di mana-mana sampai sekarang. Punya anak lagi, macam-macam ulama, contohnya ulama lagi, di antaranya Habib Anis. Habib Anis punya murid, Habib Syekh punya murid, Habib Novel. Jadi yang kita dapati saat ini itu termasuk barokah daripada beliau. Nah ini orang yang ngaji, tafaham ilmunya, mengamalkan ilmunya. Nah, ngamalkan ilmu itu berapa? Apa harus 100% diamalkan semuanya? Susah. Ngamalkan ilmu itu setidaknya 10% dari ilmu yang kita ketahui kita amalkan sudah termasuk manfaat itu. 10%, apalagi kalau bisa sampai 100%. Orang yang sudah ngaji, ngamalkan ilmunya, ngajarkan ilmunya, maka mendapatkan predikat manusia yang agung ada di langit. Di langit diagungkan oleh Allah, jangan khawatir. Di bumi pun pasti akan diagungkan oleh Allah dengan berbagai macam bentuk pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk keutamaan orang yang menyampaikan ilmu. Kata Imam Hasan Al-Basri, Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, la'an ata'allama baban minal ilmi, aku mempelajari satu bab ilmu, satu bab kok ini, satu bab ilmu aku pelajari, kemudian aku amalkan, setelah itu aku ajarkan, itu lebih aku cintai, berarti lebih utama daripada aku punya dunia dan seisinya, semuanya aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu bab. Apalagi kalau beberapa bab di dalam ilmu. Ini masih banyak lagi dah, masih banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada orang yang menyampaikan ilmu. Makanya dalam hati kita, dalam diri kita, semangat untuk mengajarkan ilmu itu harus ada. Setidaknya kita dapat ilmu yang barokah, ditulis. Tulis ilmu. Setelah ilmu kita tulis, pulang ke rumah, kalau kita ngomongkan yo, mungkin kangelan nerangkan, istri kita suruh baca tulisannya. Hasil ngaji hari ini, baca. Baca sama istrinya. Istrinya mungkin dapat manfaat, diamalkan, ngajarkan ilmu sudah. Atau mungkin sampaikan sama anaknya. Orang dulu itu, baik yang ulama ataupun yang bukan ulama, kalau sudah maghrib, anaknya tidak ada yang keluar dari rumah. Maghrib itu tidak ada anak keluyuran di rumah. Mungkin jenengan, mungkin sebagian masih ngalami itu. Maghrib itu tidak boleh keluar rumah orang tuanya, tetap suruh ada di rumah. Setelah itu ngaji bareng. Mungkin ada yang baca ratib bareng, setelah itu diajari ilmu. Ini loh, ilmunya begini, bukakan buku. Ilmunya begini, syaratnya orang wudu begini. Kalau bapaknya bukan orang yang alim, anaknya ditaruh, dititipkan dengan orang yang paham ilmu agama. Setidaknya apa? Ilmu-ilmu yang wajib paham. Nah, zaman sekarang ini repot. Ilmu yang wajib aja enggak paham, minta cari ilmu yang lainnya. Ilmu yang wajib tidak paham, caranya sholat tidak paham, caranya baca Quran yuk pelegak-peleguk, caranya wudhu tidak mudeng, caranya mandi wajib misi kocar-kacir, caranya bersihkan najis sama sekali tidak paham. Tapi senangnya ilmu cara ngusir jin, wah semangat. Bongso yang sakti-sakti itu semangat. Orang zaman dulu tuh ya Allah, ngaji itu, ngaji ilmu itu penuh semangat, kerasanya masih biasa. Orang zaman sekarang mau jadi wali, tinggal ziarah, pulang ngakunya lihat ini, lihat itu. Lo paling mumet nek disuani model ngoten-ngoten niku lho. Wah, saya berziarah tuh kok melihat mobil saya koyo nek sing numpak iya. Ya wis jadi wali berarti enggak usah tanya sama saya. Jenengan lucu sudah lebih tinggi makomnya kalau begitu. Ya, maksudnya bukan berarti yang gitu enggak benar ya. Baguslah ziarah, bagus, tapi harus paham yang diziarahi itu mulia karena dia menuntut ilmu. Ya, ziarahi mulia itu karena menuntut ilmu. Yang diziarahi itu diagungkan karena dia mengamalkan ilmu. Layak diziarahi karena dia mengajarkan ilmu. Ya kita ziarah boleh, tapi ziarahnya kita harus ada satu semangat yang timbul dari diri kita, minimal piye carane iso niru. Gimana caranya kita bisa niru? Gimana caranya kita paling enggak niru 100% ya susah. Paling enggak sepersekian persen dari orang-orang yang soleh itu ada yang bisa kita tiru. Kalau bisa seperti ini, ya alhamdulillah. Berarti sudah dapat keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak ada kisah-kisah yang lainnya tentang keagungan ilmu ini. Ada satu kisah, satu cerita. Cerita ini saya dengar waktu ada satu acara hall di Jawa Timur. Itu orang yang mengetahui ilmu, kemudian mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, jadi orang yang agung. Pernah ada salah seorang ulama namanya Habib Abu Bakar Adni Al-Idrus. Ketika dia ketamuan, dia beliau ini ulama besar, ketamuan ulama juga ulama besar. Ketika ada ulama besar datang ke rumahnya, senang beliau. Wah, alhamdulillah. Ada ulama yang datang, disambut di depan rumah. Itu rumahnya itu naik, naik loteng begitu, naik tangga. Sambut dituntun naik tangga, bisi muridnya, hitung tangga yang dinaiki sama ulama tadi berapa tangga. Anggap ada 30 tangga, ya sudah, sembelihkan 30 ekor kambing. Jangan bilang mubadir dulu ya, nanti ada keterangannya. Sembelihkan 30 ekor kambing. Sembelihkan. Besok manggil muridnya, tanya, ini ulama ini paling senang bagian dari kambing apanya? Atinya, ya sudah. 30 ekor kambing, atinya deketkan semuanya. Selesai, sewaktunya makan, kaget ulama ini. Wah, bukan prasmanan lagi ini namanya. 30 ekor kambing, ati 30 ini ngarepe. Hati kambing 30 persis di depannya. Bingung. Wah. Dalam hati batin, wah ini tidak benar ini, israf ini. Ini termasuk perbuatan yang mubah. Batin, batin begitu. Tapi yang ditamoni juga orang mulia, istimewa. Ngerti batin. Bilang, wahai syekh, wahai ulama, ini bukan israf. Aku ini enggak menghormat kamu. Yang aku hormat ilmu warisan Nabi yang ada dalam diri kamu. Itu yang aku hormat. Kalau yang aku hormat itu ilmunya, warisan Nabi yang ada dalam diri kamu, berapapun usahaku menghormat kamu, itu masih kurang. Bukan kamu yang aku hormat, ilmumu yang aku hormat. Coba lihat, Allah tuh meninggikan derajatnya orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Enggak pernah saya terangkan ya. Derajatnya orang yang beriman biasa dan orang yang berilmu itu derajatnya terpautnya 700 derajat. Kurang apa Allah meninggikan orang yang berilmu? Ini yang aku hormat tuh orang-orang yang berilmu. Ilmumu yang aku hormat. Kemudian ini tidak israf, kamu makan yang kamu suka, kemudian sisanya bekas kamu makan itu barokah akan aku bagikan kepada santriku, santrimu, dan semua masyarakat yang ada di kampung ini. Tidak ada yang barokah, tidak ada yang mubadir, semuanya akan ada yang makan. Oh begitu baru paham. Kalau seandainya kamu ke rumah adikku, ke rumah saudaraku yang ada di kota ini, kamu tahu saudaraku jauh lebih dermawan daripada aku. Bingung loh, saudaranya aja 30 ekor kambing kayak begini, punya saudara katanya lebih dermawan lagi, penasaran. Selesai makan datang sana, rumahnya catat lampu situ, cari rumahnya, mesti rumahnya mewah nih, ternyata cuma ada rumah kecil loh. Masuk ini ngetuk pintu rumah, nggak apa-apa, rumahnya rok kecil tapi mungkin isinya ada emas, kan nggak tahu gitu. Datang ke sana, bertamu ke sana, sampai di sana ditemuin. Kamu adiknya ulama di sana tuh? Iya benar, saya saudaranya. Oh ya sudah, saya tak bertamu ke sini ya. Iya silahkan. Ditunggu. Oh ternyata puasa, nggak apa-apa. Nanti kan kalau buka kan bareng-bareng. Adiknya ajak 30 ekor kambing. Lah ini saudaranya berapa ini? Waktunya maghrib datang, ngeluarkan akhir satu wadah gini bagi dua, satu roti dibagi dua. Roti yang ada di zaman dulu di Arab itu rotinya itu kalau waktu panas enak, tapi begitu kering buat ngelempar kaca, kacanya pecah. Watose raumu kerasnya luar biasa. Kasih roti, kok roti separuh ini? Nggak apa-apa, pemanasan, mungkin besok baru kambing. Kan enggak siap-siap, kan tadi datangnya mendadak. Besok ke sana, pas kan waktunya buka, bertamu ke sana, disambut seneng luar biasa. Waktunya buka sama. Roti separuh lagi. Baru dua hari, mungkin masih ngelengi, mungkin pas lagi ada urusan kerjaan gitu. Hari yang ketiga, berapa ekor kambing ini? Sama lagi roti separuh, terakhir enggak kuat nanya. Sebentar, maaf ini. Saya ke rumahnya adik kamu. Disembelihkan 30 ekor kambing. Katanya dia, kakaknya lebih dodanya lebih dermawan. Lah kok saya kesini 3 kali roti separuh, roti separuh, roti separuh. Ini benar enggak kamu ini saudaranya orangnya di sana? Ya jawab, benar aku saudaranya dan benar aku lebih dermawan daripada dia. Lah kok bisa? Iya. Dia itu kaya, 30 ekor kambing itu enggak ada seperempat dari kekayaannya dia. Aku ini miskin. Aku ini punya ya cuma satu roti itu aja. Tapi ketika roti itu saya paruh dengan kamu, itu separuh kekayaanku yang tak kasihin buat kamu. Dan aku lebih dermawan daripada dia. Makanya sabako dirhamun mi'ata dirhamin. Kadang-kadang satu dirham itu bisa ngungguli 100 dirham. Satu dirham sodakoh dari orang yang cuma punya 2 dirham, mulia. 100 dirham dari orang yang punya duit 1000 dirham, biasa. Paham ya? Nah itu. Ini termasuk salah satu tanda orang yang mengajarkan ilmu intinya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah sudah 40 menit ini. Dan insyaallah kita masih ada kelanjutan lagi keutamaan orang yang menyebarkan ilmu dan nanti apa yang perlu untuk disampaikan insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita bisa bertemu lagi di Senin berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma. Amin. Kalau ada mungkin ada yang mau nanya, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Monggo diunjuk. Kalau ada konsumsi ya silakan dinikmati. Monggo, ada pertanyaan enggak? Ya. Oh, iya. Biar sana dulu nanya. Lah itu. Bisa mic-nya? Terima kasih, Beb. Mau tanya tentang ini, Beb. Kalau apa yang terjadi sekarang ini ya, orang kebanyakan orang termasuk saya, kalau misalnya Isa mau misi pengajian misalnya, itu kan maghrib baru baca buku. Artinya ilmu yang didapat itu sebenarnya tidak langsung didapat dari gurunya. Kita dapat ilmu itu cuma dari buku-buku-buku yang kita baca terus, akhirnya numpuk, kemudian kita sampaikan. Tetapi ada kalanya misak mau ngisi, maghrib belum tahu, kemudian maghrib baru cari buku, kadang-kadang ke Google. Jadi kalau kayak begini ini bagaimana? Lalu nanti kan kalau ditanya, pertanyaan-pertanyaan di tempat pengajian ini, biasanya kan kalau ditanya ada masalah-masalah tentang hukum yang mungkin sebenarnya orang-orang yang seperti ini tidak pantas menjawabnya gitu. Lalu gimana ini Bu? Apa dia pantas menjawab atau bagaimana kalaupun dia tahu gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini. Mungkin ini satu hal yang sering terjadi ya. Sering terjadi. Jadi karena majunya teknologi, kadang sebagian orang itu menganggap yang namanya lihat YouTube atau dapat pesan di WhatsApp atau dapat broadcastan atau baca di Facebook atau baca di Syekh Google radhiyallahu anhu, itu ulama akhir zaman yang sedang naik daun itu. Itu ditanyai isinya Quran yang jawab, tanya isinya Injil yang jawab itu. Itu seakan-akan menganggap itu sebagai pengganti daripada guru. Nah, menganggap itu pengganti daripada guru itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau seandainya kita punya guru, satu guru atau banyak guru lah untuk pegangan kita. Mungkin untuk permasalahan ini ya kita mungkin ini guru kita, mungkin permasalahan yang lain ada guru yang bisa jadi gondelan kita lah. Setelah itu kita mempelajari buku-buku, boleh, tidak ada masalah. Tapi tentunya hati-hati sama buku-buku yang ada. Karena seperti buku terjemahan Riyadhus Shalihin. Itu karena sudah ada tulisan bahwa disohihkan oleh. Lalu ada disohihkan oleh, ini bahaya. Karena yang mensohihkan ini kadang-kadang rodok kurang ajar sama Imam Nawawi yang tulis Riyadhus Shalihin. Contohnya ada bab ziarah, nanti bab ziarahnya ditulis ini tidak ada tuntunannya, ini enggak boleh. Dan ada bab-bab yang lain yang seperti itu. Nah, enggak apa-apa, jadi kita baca buku boleh dan sampaikan yang ada dalam isi bukunya, tapi tentunya kita tetap harus berguru, ngaji kepada para ulama, kemudian sowan kepada para ulama, kemudian setelah itu juga ngambil ilmunya. Yang paling enak mungkin sebagai pengganti buku, mungkin bisa, kan dulu ada kaset MP3-nya Beb Novel ya. Mungkin jadengan mungkin senang sama Beb Novel. Sebagai pengganti buku ini, kalau mau ceramah, dengarkan aja ceramah Beb Novel. Kan sudah jelas kan yang bicara siapa. Ceramah Beb Novel dengarkan dulu, nanti kita sampaikan, boleh. Atau yang senangnya mungkin sama Buya Yahya. Apa? Dengarkan dulu ceramahnya Buya Yahya, nanti sampaikan isi ceramahnya, boleh. Dan setelah itu, sebagai itu dengan buku mungkin lebih aman. Dan buku pun juga kalau yang nulis jelas juga enggak apa-apa, aman. Mungkin begitu saran saya. Kemudian untuk menjawab pertanyaan hukum, tentunya kalau kita sudah pernah ngaji, sudah pernah mempelajari, boleh. Tapi kalau menurut saya, jangan. Menurut saya kayaknya begini, jangan dijawab. Jawab wallahu alam itu jauh lebih terhormat daripada kita menjawab hasil karya pemikiran kita sendiri. Saya sendiri pun juga, ya Allah, kalau itu sebenarnya tanya jawab itu kalau ada yang nanya hukum sudah langsung prok katiku. Mungkin jawabku benar. Kayak kalau kadang-kadang saya enggak berani jawab itu memang karena benar-benar saya belum pernah baca di buku. Ya saya dapat pertanyaan, saya kalau dapat pertanyaan saya enggak bisa jawab dalam hati yo. Senang juga. Kenapa? Aman lah, aku minimal bisa lihat dulu di kitab baru setelah itu jawab. Jadi kalau belum pernah dipelajari secara pasti jangan dijawab, tapi kalau memang sudah tahu ilmunya, sudah pernah dibahas mungkin, sudah pernah dikaji, ya silahkan jawab, enggak ada masalah. Mungkin itu cara solusinya, mungkin begitu. Jelas sih. Ada lagi? Monggo nanya ini tadi. Assalamualaikum, Bib. Dalam masalah ilmu tadi, kita harus menyampaikan ilmu yang kita dapat. Dengan saya pernah membaca mungkin apa bahwa dalam satu hadis itu kan mengatakan bahwa sampaikanlah itu walaupun cuma satu ayat gitu kan. Tapi kan ada juga ancamannya bahwa barang siapa yang mengamalkan memberikan ilmu kepada seorang dengan dia sendiri enggak melakukannya, maka ancamannya besar itu kan. Jadi kan kita mungkin seperti ini aja, misalkan seandainya saya gitu kan, saya mengajarkan bahwa sedekah itu baik. Dan kalau malam sholat tahajud itu kan baik juga gitu kan, tapi kita sendiri untuk melakukannya itu masih susah gitu. Dengan kita berharap itu, kita menyampaikannya itu barangkali dia yang kita sampaikan itu lebih baik daripada kita dan bisa mengamalkan. Dan hal seperti ini kan kadang kita merasa takut untuk menyampaikannya gitu loh. Jadi kalau kita menyampaikannya, oh, saya sendiri aja belum bisa melakukannya, itu kan suatu ancaman bagi saya. Apakah itu lebih baik saya diam atau saya sampaikan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, jadi ada hadis balighu anni, kalau ayat sampaikan dariku sekalipun hanya satu ayat. Nah ini hadis kalau dipahami pas, bagus. Kalau dipahami tidak pas, takutnya ada berapa orang yang menyelewengkan hadis ini. Sampaikan sekalipun hanya satu ayat. Maksudnya Nabi, kalau kamu taunya ayat ini, yang kamu sampaikan ya ayat itu. Nah tahu hadis ini justru dijadikan sebagai salah satu alasan siapapun ngomong, usaha apa-apa, orang mudeng tidak apa-apa, yang penting yang kamu sampaikan baik. Nah, tanpa tahu ilmu sebelumnya, ini yang jadi bahaya. Terus tahu ilmu sebelumnya bagus. Jadi kita kan harus menyampaikan satu ayat yang kita ketahui. Terus kadang-kadang yang kita sampaikan ini, kita belum bisa ngamalkan, gimana? Nah, pertama, niatkan. Ketika kita nyampaikan yang kita nasihati, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Nasihati diri kita sendiri. Kita nasihati diri kita sendiri, cuma suaranya didengar sama orang lain. Gitu aja niatnya. Kemudian yang kedua, kita tahu dan kita nyampaikan. Ternyata dalam hati ada usaha minimal. Aku mungkin belum bisa ngamalkan, tapi ya Allah siapa tahu berkatnya aku nyampaikan, mungkin aku bisa ngamalkan. Lebih bagus daripada tahu kemudian gak nyampaikan sama sekali. Nanti pembahasan itu di minggu depan nanti ada. Nanti ada bagaimana kadang-kadang orang itu kalau mau berdakwah, kendalanya apa? Ini nanti insya Allah ada di minggu yang akan datang, Senin yang akan datang. Itu tadi sudah saya pelajari. Kira-kira terbahas tidak malam ini? Ternyata pembahasannya tadi aja sudah cukup menarik. Jadi sudah saya simpan di minggu yang akan datang aja kalau begitu. Pembahasan yang berikutnya. Gitu. Ini sampaikan aja. Kita yang kita nasihati diri kita sendiri. Kalau kita niatnya nasihati diri kita sendiri, insya Allah tidak perlu bahan kita. Apa? Aibnya kita wes okeh. Jadi ngerti kan? Suruh sholat kita, tapi yang kita ajak sekarang kita menghadiri diri sendiri, tapi suara kita didengar oleh orang lain, siapa tahu orang lain ikut, kita pun juga dapat pahala menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Gitu mungkin. Ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Beb, kita keluar dari rumah itu kan niat kita untuk mencari ilmu. Tapi kita datang ke suatu majelis, tapi sebenarnya kita tuh tidak srek sama guru yang mengajar di majelis tersebut. Nah, apakah dengan sikap kita yang seperti ini kita bisa mendapatkan keutamaan dalam mencari ilmu? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah dikit ya, Beb. Sekalian. Ya. Apa itu tadi disinggung tentang riyadhus shalihin ya. Saya suka baca tapi banyak yang tidak paham. Bahkan saya merasa opo bener iki gitu. Nah, yang kayak tadi kan Habib mengatakan dikit tentang pagar-pagar yang harus kita apa itu kita pakai kalau kita membaca riyadhus shalihin. Nanti minta tolong Beb sekali lagi dibaca diterangkan tentang pagar-pagar kalau saya harus membaca riyadhus shalihin itu pagarnya apa saja biar tidak tidak salah itulah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dulu kita jawab. Jadi ilmu dan informasi itu beda. Ilmu itu informasi bisa kita dapat dari WhatsApp, informasi bisa dari Facebook, bisa sekalipun bentuknya seperti ilmu. Tapi kalau ilmu itu adalah cahaya yang ada di dalam hati yang disampaikan, kemudian dari cahaya ini masuk dari hati ke hati. Gampangannya gini, bedanya ilmu sama informasi ya. Kita lihat pengajian di YouTube sama datang langsung, kerasanya di hati enak mana? Enak datang langsung, beda mesti. Lihat tuh. Kenapa? Karena ketika datang langsung itu transferan ilmunya ada. Walaupun saya tidak menafikan, terus kalau gitu tidak usah lihat YouTube ya, jangan. Tetap lihat YouTube yang bagus-bagus boleh. Tapi berguru yang datang langsung ini juga harus. Yang datang begini ini juga harus. Nah, ketika kita ingin dapat ilmu yang barokah, tentunya kita harus ada satu ikatan batin minimal seneng sama yang menyampaikan ilmu. Terutama kalau orang yang nyantri ya, yang nyantri tidak seneng sama gurunya, wes muda, tidak mungkin barokah ilmunya. Nah, tapi kalau kita datang pengajian biasa, kita tidak seraknya kita itu alal hak atau tidak, karena hak atau tidak. Tidak seraknya kita kenapa? Dia lebih muda daripada kita, ya tidak bisa. Lebih muda sekali kalau dia berilmu ya dia pantas untuk ngajar. Atau dia mungkin akhlaknya kurang baik. Mungkin di bidang itu dia kurang baik, tapi mungkin ilmu yang disampaikan itu baik. Tidak seraknya akidahnya enggak benar. Nah, enggak apa-apa. Tidak serak tapi hak. Tidak seraknya fasik. Orangnya fasik. Umpama mungkin nyampaikan ilmu, sekalipun kita harus husnudzon tetap ya. Tapi ya untuk seperti ini ya tetap harus umpama terkenal orang yang tidak benar urusan muamalah banyak ngambil duitnya orang tidak benar, terus kita ada keraguan-raguan, tidak seraknya kita alal hak gitu. Tapi alangkah baiknya ya kita usah selama yang disampaikan baik kita dengarkan. Tapi tentunya untuk memilih sebagai seseorang sebagai figur guru, pilihlah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sah intinya itu, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhlaknya bagus, yang akidahnya pun juga benar. Gitu, jelas ya. Setelah itu tadi untuk Riyadhus Shalihin, jadi belajar hadis itu kalau bisa yang sudah ada keterangannya. Jadi kalau cuma terjemah tok, kadang-kadang terjemahan itu enggak mewakili isi daripada yang dimaksudkan sama Nabi. Nah, kalau bisa sama yang sudah ada keterangannya itu bagus. Sudah ada keterangannya, mungkin sudah ada apa panduannya, maksud hadisnya begini, yang sudah ada catatan kakinya. Tapi sekali lagi pilih yang bukunya itu benar-benar murni semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya kalau umpama bisa bahasa Arab, ya baca syarahnya Dalil Falihin itu bagus, atau Nushatul Muttaqin itu juga bagus. Tapi kalau gak bisa, ya dari itulah kita baca aja dohir hadisnya. Kalau kita ada yang kurang faham, ya kita tanyakan sama orang yang lebih faham. Gitu aja. Jelas sih. Ada lagi? Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kan banyak sekali aliran, terus ada beberapa beda aliran. Ketika kita melihat seperti itu, ada satu hal itu, ini ada yang saya tanyakan nih tentang bagaimana saya menyampaikan atau bersikap. Ini ada dua. Ketika kita melihat seseorang yang memang aliran berbeda, melakukan satu hal, salah A. Yang satu lagi, ada seseorang yang alirannya tidak jelas, tidak melakukan A. Yang ini berbeda dengan aswaja. Nah ini bagaimana sikap kita? Apa kita tetap menyampaikan atau kita diamkan? Jadi yang satu aswaja berbuat satu hal. Nah, ini yang satu ini berbeda, bukan aswaja. Yang satu lagi dia tidak jelas aswaja. Kan alusuna ya tutu, liani ya tutu ya. Nah ini perbuatan dalam hal yang sama. Nah ini bagaimana kita bersikap? Ini kita sampaikan atau kita diamkan? Tidak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya coba jawab. Jadi gini, kita lihat ini yang kita lihat sesuatu yang tidak benar ya, yang mungkin layak untuk diingkari. Jadi ketika kita mau mengingkari sebuah perbuatan, itu perbuatan yang diingkari itu bukannya mukhtalafih, yang masih ikhtilaf para ulama tidak boleh diingkari. Tapi yang mujma'ah, yang sudah kesepakatan para ulama. Contoh, kita lihat orang tidak jelas. Tidak jelas. Tiba-tiba baca Fatihah tanpa baca basmalah. Tidak boleh kita ingkari. Kenapa? Mungkin dia madhab Imam Malik. Mungkin, walaupun juga kemungkinan kecil banget. Mungkin madhab Imam Malik. Kan madhab Imam Malik kan tidak pakai bismillah mungkin. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat seseorang minum minuman keras atau mbak minuman keras, jelas semua madhab haram ini. Nah itu kita ingkar, ingatkan boleh. Sekarang ketika kita lihat ada satu kasus, ada orang berbuat mungkin salah, jelas salahnya ini benar-benar salah. Kita ingatkan boleh ya, ingatkan aja dengan halus. Perkara dia mau menolak karena beda akidah, atau dia mau menerima karena melihat kebenarannya, itu urusannya dia. Itu tugas kita itu. Jadi jangan kita berharap kalau kita ingatkan terus orang itu nurut. Belum tentu itu. Kita ingatkan mungkin orang ngeyel ya, mungkin terjadi. Tidak wajib semua orang untuk nurut sama kita dan untuk cinta sama kita. Tapi tugas kita wajib untuk bisa menghormati semua orang dan bisa menyampaikan yang hak kepada semua orang. Selesai. Mau perkara dia mau taat, mau perkara dia mau setuju, mau gak setuju, itu urusannya dia. Tapi yang penting sampaikan aja dengan cara yang paling halus, yang paling santun, yang paling sopan, bahasa yang paling indah. Selesai, dia mau terima, enggak terima, urusannya dia. Tugas kita ya menyampaikan tadi itu. Bikin itu. Selesai. Cukup ya? Terakhir deh. Ada lagi? Ya, monggo. Terakhir deh ini. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Bib, ya. Ini kan saya kan kebetulan bekerja di tempat yang berlawanan dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan di tempat saya itu setiap Jumat pagi diadakan pengajian. Tapi ulamanya dari ulamanya yang berlawanan dengan kita. Sedangkan itu kan diwajibkan untuk kita datang. Dan saya kan merasa bahwa saya membutuhkan pekerjaan tersebut. Jadinya kan saya mau gak mau mengikutinya. Karena kali kerjaan yang lain kan agak susah. Dan hal-hal seperti ini, kadang waktu pengajian itu kan suka mengatakan bahwa orang yang memanggungan ulama ataupun kiai itu sesat, misalkan itu kalau ngaji itu ya Quran, ya hadis, jangan percaya sama ulama, terlalu percaya gitu kan. Dia juga dibukakan ayat-ayatnya, juga ditunjukkan gitu kan. Saya juga lihat juga suruh baca Quran sendiri-sendiri, ayat sekian suruh buka, ini seperti ini, seperti ini, artinya ini. Terus dalam hal selawat juga syafaat itu enggak ada. Syafaat itu bahwa di hari akhir besok itu syafaat itu enggak ada. Sebenarnya itu juga ada suatu ayatnya gitu kan, mengatakan yang seperti itulah. Terus dalam hati saya itu seperti Yasinan kan juga ditekankan bahwa itu enggak boleh. Terus hati saya itu kalau setiap pengajian itu saya selalu merasa marah, emosi. Dan yang saya tanyakan itu apakah saya berdosa kalau saya itu setiap kali pengajian itu hati saya selalu emosi. Sedangkan itu kan suatu hal yang wajib saya ikuti, sedangkan hati saya itu bertolak belakang gitu loh. Kalau saya enggak ikut juga saya butuh pekerjaan, kalau enggak ya bagaimana. Dan menurut saya itu keyakinannya saya itu berbeda jauh gitu loh. Nah itu mohon pendapatnya Habib. Gimana? Pemilik perusahaannya Ahlussunnah Wal Jamaah atau bukan? Bukan. Ya. Jadi ketika kita lihat seperti itu, emosi boleh. Tapi salurkan dengan jalur yang benar. Gimana? Ketika kita lihat seperti ini orang ngawur. Berarti kita counter semua teman yang kita datang, kita ajari paham kita. Semua teman yang kira-kira masih setengah-setengah ya, yang sudah ikut mereka sudah. Orang-orang yang sudah nyemplung sama model-model yang begitu itu, susah itu. Yaitu hidayahnya turun dari langit itu. Tugas kita yang masih setengah-setengah justru kita sampaikan. Enggak apa-apa, kita datang, kita semakin tahu ngawurnya mereka, kita semakin tahu salahnya mereka, kita semakin tahu gimana caranya mereka ngajar. Dan dengan cara yang sama mungkin kita bisa, mungkin ada bukunya Ustaz Taufik yang mana dalilnya bisa, atau nanti ada mungkin referensi buku yang bisa jadikan pegangan lah. Nanti bab syafaat nanti ya, apa dengan cari mungkin konsultasi, mungkin saya dalilnya syafaat, nanti mungkin teman-teman yang ada sana di WhatsApp, ini loh dalilnya syafaat begitu. Enggak apa-apa. Jadi emosinya kita boleh, tapi emosinya kita counter paham tersebut dengan cara yang kita bisa. Lebih manfaat daripada kita enggak datang, jadi kita enggak tahu apa yang diomongkan. Pak Bib, saya kan sekali dikasih kesempatan untuk mengisi gitu kan. Ya pikir mungkin pemahaman saya itu, ilmu yang dia masukkan kepada saya itu bisa masuk ke saya, terus saya selalu mengamalkan, selalu memberikan bahwa pengajian itu harus kita terima, harus kita coba ganti sesuatu, bukan saya terus sifatnya begitu, bukan saya itu yang ngisi sekali-sekali, siapa yang mengisi, terus saya selalu ngisi mungkin sejauh mana saya menyerap ilmunya gitu kan. Terus waktu itu yang saya sampaikan itu dari sini semua, dari Habib Muhammad sama Habib Novel semua, waktu itu alhamdulillah selama 1 jam itu saya tuh gak sadar, saya tuh ngomong 1 jam itu ngomong semuanya, kebetulan di sini tuh ingat semua gitu loh Bib. Jadi saya tuh ngomong kayaknya kayak bukan ngomong saya sendiri gitu kan. Atau udah 1 jam itu stop gitu kan. Udah cukup, udah habis. Padahal biasanya kalau diangis itu sampai 2 jam, sampai jam 10 gitu kan. Terus buat 1 jam stop, saya juga gak sadar kalau udah 1 jam ya, karena saya tuh merasa waktunya saya untuk meluapkannya, jadi kan kayaknya itu enteng banget itu loh. Terus kebetulan setelah itu, besok harinya itu, Jumatnya itu teman saya tuh mintanya saya terus yang ngisi gitu loh. Jadi saya kan jadi bingung, mas udah kamu aja, saya juga bingung gitu. Sedangkan dari pihak perusahaan itu berlawanan gitu sama kita. Apa-apa, itu nanti ya di counter pelan-pelan aja dengan cara yang paling cantik. Nanti lo bisa ajak ke sini hari Jumat. Mungkin diajak hari Jumat atau hari Rabu waktu pengajiannya Bib Novel. Ajak itu begitu kena keterangannya Bib Novel, bab model begini-begini, hilang semuanya insya Allah yang ruwet-ruwetnya. Apa, dengan ajak, mungkin Rabu tempatnya Bib Seh, Jumat tempatnya Bib Novel, mungkin nanti ada tempatnya Gus Karim, tempatnya Ki Abdullah Sa'ad. Diajak, kita ajak, sowankan sama, diajak temennya. Kamu kalau pengen tahu ilmu yang model begini yang saya dapat, ayo ke tempatnya guru saya, pengajiannya di sini, ayo janjian. Enggak apa-apa. Pokoknya Gak apa-apa, datang boleh, tetap datang boleh. Soalnya insya Allah jadangan tidak mungkin terpengaruh. Tapi emosinya luapkan saja, gimana caranya kita mempengaruhi orang-orang yang lain supaya ikut kepada paham yang benar. Bukan ikut pada jenengan, tapi ikut kepada paham yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak apa-apa, emosinya kita baca cek, kalau kita bisa ngonter dakwahnya dia sia-sia semuanya. Dia ngomong syafaat, yang datang tidak ada yang percaya sama omongannya, dia lebih percaya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan memang ada syafaat gitu. Ini tuh yang bisa disampaikan. Kalau ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadzamilafu minkum. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin yufaqihna wa iyyakum fiddin wa alimna wa iyyakum mutaawil wa hdina wa iyyakum ila sawa'i sabil. Rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam bil alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adadama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati ومطلع على سرائري ونياتي يقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.